Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai, kita semuanya menyadari bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala hidup di muka bumi ini bukan untuk kita kekal di atasnya. Kita semuanya yakin bahwasanya umur kita di dunia ini terbatas. Jika datang ajal, maka tidak ada yang bisa mengakhirkannya. Mboten saged semoyo nanti besok. Dan kita juga yakin bahwasanya setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan memetik buah hasil dari apa yang selama ini kita tanam di dunia. Jika yang kita tanam itu kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Jika kita menanam kejelekan, pun kita akan menuai kejelekan. Dan Allah Zat yang Maha Adil, Jalla wa'ala, sedikit kebaikan yang kita lakukan, Allah lipat gandakan. Beda dengan kejelekan. Kejelekan satu tidak Allah lipat gandakan. Satu kejelekan ditulis satu kejelekan. Tetapi kalau kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah setidaknya 10 kali lipat. Dan Allah melipatkan sekehendak Allah Jalla wa'ala. Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Jalla wa'ala ibarat seorang yang menanam satu buah biji. Satu bulir ditanam, kemudian satu biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Dan masing-masing tangkai berisi 100 bulir. Yakni dari 1 menjadi berapa? 700. Dan itu bukan batasan. Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan lagi sekehendak Allah. Tanpa batas. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan sekehendak Allah Jalla wa'ala. Bagi orang yang Allah kehendaki. Ya. Orang yang sholat di Masjidil Haram, sholatnya dilipat gandakan 100 ribu kali lipat. Orang yang sholat di Masjid Nabawi, dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat daripada di masjid yang lain. Wallahu yudha'ibu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Kita mengingat ini agar di dalam kehidupan di dunia ini kita betul-betul berusaha semaksimal mungkin memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar kita tidak salah dalam kita memilih jalan. Karena kesempatan kita hanya sekali. Nah, kesempatannya akeh biasanya santai, nggih napa? Iya. Tapi kalau kesempatan sekali, ya ini herannya, kalau urusan dunia, ya, semangat luar biasa, ini kesempatan si jito. Hanya satu kesempatan, semangat luar biasa. Maka sudah seharusnya dalam urusan akhirat ini kita sadar. Tidak ada lagi kesempatan yang kedua kalinya. Bahkan ketika ahlun nar, penduduk neraka sudah melihat azab Allah, sudah merasakan azab Allah Jalla wa'ala, minta kepada Allah, minta agar dikembalikan lagi hidup di dunia. Kepingin mengulangi lagi hidup di dunia. Namun tidak ada jalan lagi bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sehingga mari kita berusaha. Tentunya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita dalam kehidupan dunia ini dan berusaha untuk semaksimal mungkin menyusuri jalan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai orang yang salah di dalam memilih apa? Jalan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tentunya usaha untuk itu, usaha agar kita ini tidak salah di dalam memilih jalan, itu harus kita tempuh. Harus ada usaha, harus ada upaya yang dilakukan oleh seorang hamba ya, untuk menempuhnya. Dan ketika menempuh itu serius. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mengerti jalan yang hak, berusaha untuk melangkahkan di atas jalan yang hak, serius, bersungguh-sungguh, berdoa, berusaha. Lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami benar-benar akan memberikan petunjuk kepada jalan kami. Ini janjinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ini diberikan bagi orang-orang yang serius, berusaha menempuh jalan. Subhanallah, saya dan panjenengan kalau dalam urusan dunia ngati-hatinya luar biasa. Jangan sampai ada yang salah. Dandan mobil dibuka semuanya. Jangan sampai kabel ini nempel dengan kabel yang bukan jodohnya. Jangan sampai baut ini ya dipasang bukan pada tempatnya. Hati-hati luar biasa. Kalau ngelepas di titeni, ini tempatnya di sini, taruh sini, nanti ke sini lagi. Ini urusan apa? Dunia. Dan kita ngerti akibatnya fatal kalau sampai kita salah. Kabel plus ditaruh di min, min ditaruh di apa? Plus. Akibatnya konslet. Sederhana. Tetapi akibatnya besar. Ya. Yeah. Seorang dokter, seorang perawat, ketika memasukkan obat, dilihat betul dosisnya, dicek betul obatnya, betul atau tidak. Obatnya sudah atau masih masa berlaku atau sudah expired, sudah tidak pada masanya lagi. Ukurannya juga dilihat, jarumnya diganti, bukan satu jarum untuk bareng-bareng, tidak. Sudah ada aturannya, sudah ada prinsip-prinsip yang harus ditempuh agar tidak salah di dalam mengambil keputusan, salah di dalam menempuh jalan. Ini seorang dokter, seorang perawat seperti itu. Aturannya pun wonten niki, prinsip-prinsipnya tidak boleh dilanggar. Saya dan panjenengan semuanya, ketika berbicara tentang masalah duniawi ini, saya yakin betul-betul serius. Panjenengan akan protes kalau mikrofon ini dipasang kebalik. Protes apa betul? Ya, misalnya dibalik sini. Protes. Tidak seperti itu aturannya. Ngadep ke arah apa namanya pembicara. Ini dalam urusan dunia. Maksud saya menyebutkan contoh-contoh ini, sudah seharusnya karena kita di dunia ini kesempatannya hanya sekali, dan kesempatan itu pun tidak kita ketahui sampai kapan. Umur kita tidak ada yang tahu. Batas umur kita tidak ada yang tahu. Mungkin 10 tahun lagi. Mungkin 5 tahun lagi. Mungkin 1 bulan lagi. Mungkin 1 hari lagi. Ya subhanallah, maha suci Allah. Kesempatan kita yang sekali ini, dan kesempatan yang kita tidak mengerti sampai batas mana kesempatan itu Allah berikan kepada kita, kemudian kita mempertaruhkan dan kita tidak berusaha untuk berusaha semaksimal mungkin untuk tidak salah di dalam kita memilih dan mengambil jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jalan menuju Allah itu cuma satu. Ya, jalan menuju Allah hanya satu, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ya. Itu saja. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya alaihi salatu wassalam untuk dicontoh, untuk diikuti. Ini mulai kita masuk prinsip. Jalan siapa yang akan kita tempuh? Jalan siapa yang kebenarannya adalah mutlak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita semuanya untuk mengambil jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam suratul Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ. Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah. Jangan banyak berpikir. Jangan kemudian dikomentari. Tapi kan, oh tidak. Kalau Rasul sudah berbicara, A, ambil A. Rasul mengatakan halal, halal. Rasul mengatakan haram, haram. Rasul mengatakan berimanlah, beriman. Rasul mengatakan ambillah, ambillah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul atas kalian, tinggalkanlah. Dan para ulama kita mengajarkan kita untuk itu. Fanatik kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kebenaran Nabi alaihi salatu wassalam kebenaran yang mutlak. Tidak mungkin salah. Adapun manusia, siapapun orangnya, saya panjenengan, ya. Apalagi saya dan panjenengan. Ya. Baik. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum semuanya selalu kembali kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Mereka meyakini kebenaran mutlak itu adalah pada Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga kalau para sahabat ada kesalahan diingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, diingatkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, langsung kembali. Dan prinsip ini diambil oleh para ulama kita, para imam-imam kita, para imam ahlu sunnah wal jamaah, seperti Imam Malik bin Anas, wal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan semua para ulama kita. Siapa tidak kenal Imam Syafi'i? Seorang yang secara nasab, ya, beliau seorang Quraisy, Quraisy. Nasabnya bertemu dengan nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang alim, seorang yang berilmu, diakui keilmuannya, masyhur keilmuannya. Tetapi beliau mengajarkan kepada umatnya untuk tidak fanatik kepada beliau. Dan ini prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau sadar bahwasanya beliau manusia biasa yang mungkin salah, maksum. Dan beliau tidak ingin menanggung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Jika kalian melihat saya berbicara, saya berpendapat dengan pendapat yang ternyata diketahui menyelisihi sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam, karena ini semata-mata hasil dari ijtihad saya." Yang namanya ijtihad bisa benar, bisa apa? Salah. Kalau kalian melihat ucapan saya ternyata menyelisihi sabda Nabi alaihi salatu wasalam, buang ucapan saya, ambil ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan beliau juga berpesan, "Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi." Kalau ada suatu hadis yang sahih, itulah madhab saya. Itulah madhab saya. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Suatu saat Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, ketika beliau sedang mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi, beliau terkenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya negeri Hijrah, imamnya kota Madinah. Dan Imam Syafi'i pun duduk lama di hadapan Imam Malik rahimahullah di kota Madinah. Suatu saat Imam Malik di dalam majelis ilmu yang hadir ribuan sudah, ada di antara orang yang hadir bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, saya bertanya, apakah ada keterangan ketika kita berwudu menyela-nyelai jari?" Yani ketika berwudu mencuci tangan di sela-sela dengan apa namanya jari, baik jari tangan atau jari kaki. Kalau air harus mencapai seluruh anggota wudu jelas, tapi masalah menyela-nyela jari, ada keterangan atau tidak wahai Imam Malik? Kata Imam Malik, "Saya tidak tahu, tidak ada keterangan tentang menyela-nyelai apa jari." Demikian jawaban Imam Malik. Jawaban beliau ini berdasarkan apa yang beliau tahu. Jadi beliau memang tidak tahu ada hadis masalah ini. Setelah selesai pengajian, semua bubar. Ada salah seorang murid beliau yang mendekati Imam Malik. "Wahai Imam Malik, tadi panjenengan ditanya tentang masalah ya mencuci tangan kaki di sela-selai atau tidak dengan jari namanya. Tadi panjenengan mengatakan tidak ada dalil, yakni panjenengan tidak tahu. Saya punya hadis wahai Imam Malik." Kemudian Imam Malik mengatakan, "Coba baca hadisnya." Kemudian murid Imam Malik ini mengatakan, "Haddatsani fulan an fulan an fulan, saya mendengar fulan mengatakan," kemudian disebutkan tentang masalah wudu ini. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Hadis ini sahih. Hadis ini benar." Maka keesokan harinya, besok harinya langsung, ketika murid-murid beliau kumpul lagi, beliau mengingatkan tentang fatwa beliau yang kemarin beliau ralat Beliau sampaikan dalam masalah ini ada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam seperti ini dan seperti ini. Coba lihat pelajaran yang sangat-sangat penting. Beliau mengajarkan di hadapan murid-murid beliau bahwasanya tidak ada yang maksum kecuali hanya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Kebenaran yang mutlak adalah ketika itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Manusia bisa salah. Saya bisa salah, panjenengan bisa salah. Yang tidak salah adalah ketika ya, Nabi berbicara. Maka peganglah sabda Nabi alaihi salatu wassalam ya, baik-baik. Ini diantara prinsip kita agar kita tidak salah dalam memilih jalan. Sebagian orang, bahkan mungkin banyak, di hadapannya sudah ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian, tapi saya kok lebih percaya dengan fulan, tapi kok hadis ini tidak sesuai dengan hawa nafsu saya, tapi kok hadis ini berat sekali untuk dilaksanakan. Tidak bisa. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan saya lebih percaya dengan dokter daripada ucapan Nabi ini. Subhanallah. Ini sudah salah jalan, nang mboten iki. Salah jalan sudah. Baik, ini hadis pernah saya sebutkan dan saya ulangi lagi agar kita ingat betul prinsip ini. Di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah, di dalam Sahihul Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, beliau menyebutkan tentang lalat. Idza waqa'al dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzihu fa inna fi ahad janahaihi da'an wa fil akhari shifa. Kama qala Rasul alaihi salatu wasalam, jika ada lalat yang masuk ke dalam bejana kalian, gelas atau yang lain ya, jatuh di situ tidak bisa keluar, fal yaghmishu, tenggelamkanlah sekalian lalat itu, dicelupkan kemudian buanglah lalat itu, adapun airnya silakan diminum, tidak masalah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa inna fi ahadi janahaihi da'an, sebab dalam salah satu sayap itu ada penyakit, ada racun atau penyakit, dan pada sayap yang lain ada apa? Penawarnya, sehingga ketika dicelupkan akan bertemulah antara penyakit dengan apa? Penawarnya, sehingga tidak membahayakan air itu. Kita sebagai seorang muslim ketika mendapat hadis ini sudah iman, yakin. Jangan seperti ucapan sebagian orang, saya tidak menyebutkan orangnya di sini, tetapi ada orang yang mengatakan seperti itu, tokoh dari luar sana, mengatakan saya lebih percaya dengan dokter daripada ucapan Nabi. Subhanallah. Ini sudah salah apa? Jalan namanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini diantara prinsip yang mari kita pegang bersama. Ketika yang ada di hadapan kita adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ini kebenaran mutlak. Dan kalau ternyata di antara guru kita, di antara tokoh kita, di antara orang-orang yang kita cintai ternyata memiliki pendapat yang salah dan bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, pundi ingkang dipun pilih? Tentunya sabda nipun siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya sahabat Ibnu Abbas mewanti-wanti. Beliau mengatakan, yushiku antunazzala alaikum hijaratan minas sama, aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Saya khawatir Allah menurunkan azab berupa hujan batu kepada kalian. Karena ketika saya mengatakan Rasulullah bersabda seperti ini, kalian malah mengatakan saya tidak menerima. Saya memilih ucapan Abu Bakar, saya memilih ucapan Umar. Kalau ada orang yang seperti ini, walaupun itu ucapan Abu Bakar, As-Siddiq, walaupun itu ucapan Umar, seandainya ucapan beliau-beliau yang mulia ini, ya, dan sudah dijamin masuk surga beliau-beliau ini, kalau ada ucapan Abu Bakar, kalau ada ucapan Umar bin Khattab, seandainya bertabrakan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, maka yang diambil adalah ucapan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini diantara prinsip penting agar kita bisa memilih jalan yang lurus. Prinsip yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, agar kita tidak salah di dalam memilih jalan, jangan menjadikan agama ini menjadi bahan perdebatan. Jangan menjadikan agama ini menjadi bahan apa? Perdebatan. Debat. Di dalam hadis yang sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah fil Mustadrak, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma dhalla qaumun ba'dal huda illa utul jadal. Dalam sebagian lafaz, ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu 'alaiha illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum yang tadinya mendapatkan hidayah, tadinya sudah benar jalannya. Tidaklah suatu kaum yang tadinya benar mendapatkan hidayah, kemudian dia menjadi tersesat, memilih jalan yang lain. Tidaklah mereka kemudian salah dalam melakukan perjalanan di dunia ini setelah dia mendapatkan hidayah, kecuali karena dia melakukan jidal, perdebatan dalam agama ini. Agama dijadikan bahan perdebatan. Wabillahi itu. Ini termasuk perkara yang sangat berbahaya. Imam Malik rahimahullah, beliau Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang yang berilmu luar biasa, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, itu pernah diajak debat oleh seseorang. Wahai Malik, ayo kita debat. Ini orang debat bukan ingin mencari kebenaran. Kata Imam Malik, kalau saya menang, bagaimana? Kalau engkau menang, saya ikut engkau, wahai Malik. Nah, kalau kamu yang menang, kalau saya yang menang, engkau ikut saya. Kalau kemudian ada orang yang ketiga datang mendebati kita, kemudian kita kalah, ya kita ikut dia. Jadi pindah-pindah niku. Nggih, niki mangke kalah, pindah riko, pindah riki, sudah. Kata Imam Malik, adapun saya sudah berada di atas keyakinan agama saya. Saya sudah yakin. Sebab yang saya pegang adalah apa tadi? Prinsip yang pertama, sabdanipun sinten? Rasul. Kalau yang dipegang itu sudah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sudah pegang baik-baik, itulah keyakinan. Tidak mungkin salah. Kalau itu memang sabda Nabi alaihi salatu wasalam dengan pemahaman yang benar. Kalau kemudian ada orang yang datang ingin mendebat sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini, ucapkan seperti ucapan Imam Malik. Adapun saya sudah berada di atas keyakinan. Adapun engkau adalah orang yang masih ragu-ragu. Silahkan kamu kumpul dengan orang-orang yang masih ragu-ragu. Wabillahi taufiq. Maka di antara prinsip kita adalah itu. Apalagi di sekitar kehidupan manusia di dunia ini secara umum. Pemikiran demikian banyak. Bahkan tidak ketinggalan musuh-musuh Islam, Yahudi dan seterusnya. Ya. Bisa jadi di tengah kaum muslimin berpakaian-pakaian muslim. Mungkin tau betul? Mungkin. Dia sesungguhnya Yahudi, membawa pemikiran Yahudi. Dia sesungguhnya bukan dari kaum muslimin. Tapi masuk di tengah-tengah kaum muslimin. Ingin merusak akidah kaum muslimin. Ingin merusak ibadahnya kaum muslimin. Ingin merusak prinsipnya kaum muslimin. Di antara jalannya adalah mendekat kepada kaum muslimin. Ngobrol, debat, dan seterusnya. Berusaha menjatuhkan ayat yang diyakini oleh kaum muslimin. Berusaha untuk menjatuhkan hadis yang dibawakan oleh kaum muslimin. Oh, sudah tidak sesuai lagi dengan zaman ini. Sudah tidak sesuai lagi dengan teknologi, dan seterusnya, dan seterusnya. Masa lalat dikatakan seperti ini oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Apa kamu tidak tahu lalat itu hewan yang kotor? Disebutkan ini, dan seterusnya. Nah, ini kalau orang sudah sukanya berdebat, maka dikhawatirkan seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yang tadinya sudah benar jalannya, kemudian apa? Memilih jalan yang lain. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau kita sudah yakin azab kubur itu ada, sudah titik. Nabi sudah mengatakan azab kubur sudah ada. Atau azab kubur itu ada. Nikmat kubur ada. Malaikat mungkar dan nakir ada. Akan bertanya tiga hal. Man rabbuka, siapa rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, sapa nabimu? Ini sudah perkara yang pasti Nabi yang mengatakan. Kalau Nabi sudah mengatakan, kebenarannya apa? Mutlak atau relatif? Mutlak sudah. Mesti benar. Tidak mungkin salah. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya seorang yang telah dimasukkan ke alam barzakh akan didudukkan. Didudukkan, diposisikan duduk. Ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ada sekelompok manusia yang suka menolak hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan menggunakan akalnya. Orang-orang Mu'tazilah. Walaupun kelompok ini sudah tidak ada dengan nama Mu'tazilah, namun pemikiran-pemikirannya masih bercokol pada manusia. Mereka mengatakan, mana mungkin ada azab kubur, mana mungkin orang yang sudah mati tidak ada roh didudukkan. Ayo kita buktikan. Ini betul ucapan mereka. Saya tidak percaya kalau orang yang dimasukkan alam barzah didudukkan. Tidak percaya saya. Ayo kita buktikan. Kita masukkan orang ke kuburan, kita taruh kerikil di kepalanya. Ayo, kerikil ditaruh di kepalanya, kita tutup. Nanti setelah beberapa waktu, 2 jam, 3 jam, kita buka lagi. Loh kan, kerikilnya masih di jidat. Kalau memang didudukkan, harusnya kerikilnya sudah di mana? Di lutut paling enggak. Ini pakai apa ini? Akal sudah. Hati kita ini lemah. Jangan menjadikan agama itu sebagai bahan perdebatan. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika mereka mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, langsung sudah percaya. Tidak ada lagi kemudian, tapi kan akal saya tidak menerima, tapi kan tidak sesuai dengan apa yang saya lihat. Mboten saged. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzabani, dua orang ini sekarang sedang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ahaduhuma, adapun salah satu di antara keduanya, dia diazab oleh Allah sekarang ini, jadi sedang diazab. Fakana la yastanzihu minal baul, dia ini orang yang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya, istinjahnya tidak beres, tidak memperhatikan najis. Dalam sebagian riwayat, la yastatiru minal baul, dia tidak menutup dirinya, menutup auratnya ketika buang hajat. Diadab dengan sebab itu. Wa ammal akharu, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah, diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia biasa mengadu domba. Mengadu domba. Taib. Dan subhanallah, mengadu domba ini luar biasa akibatnya. Taib. Bahkan pengaruh mengadu domba bisa lebih besar daripada sihir. Sihir itu kerjasama dukun dengan jin. Suami istri yang tadinya akur menjadi apa? Pisah. Dua orang saja yang pisah. Tapi kalau mengadu domba, bisa dua kampung tawuran sudah. Yang mati banyak. Yang bermusuhan dua kampung sekaligus. Mengadu domba. Ya. Menghasut, memprovokasi. Dosanya besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Menjadi orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para sahabat ketika mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam keduanya sedang diadab, sahabat tidak melihat, sahabat tidak mendengar, sahabat tidak merasakan, tetapi kalau Rasul sudah ngendika, Rasul sudah mengatakan, sudah selesai. Kebenaran mutlak. Bukan untuk diperdebatkan agama itu. Ya. Yeah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara prinsip-prinsip agar kita ini tidak salah di dalam memilih jalan adalah sesuatu yang sudah kita yakini berdasarkan Alkitab, Wasunnah, dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman para sahabat, pegang baik-baik dan bukan untuk diperdebatkan. Apalagi kita ini bukan orang yang pinter, bukan seperti Imam Malik. Ada yang seperti Imam Malik di sini? Kalau ada ngacung, baik, ngacungnya mengisor ya kan? Iya, nah ada yang seperti Imam Malik. Imam Malik saja mengatakan, adapun saya sudah yakin, sudah kamu sana dengan orang-orang yang ragu-ragu. Beliau tidak mau memilih jalan untuk perdebatan, tidak mau. Bukan untuk diperdebatkan. Iya, apalagi debatnya di halayak umum. Dan kalau di halayak umum ini dua orang yang pemikiran yang berbeda berusaha saling mengalahkan, gitu betul. Bukan mencari kebenaran sudah. Yang ini meyakini adab kubur ada, yang ini mengatakan adab kubur tidak ada di hadapan orang banyak, ya, taib jidal. Ini masing-masingnya ingin mengalahkan yang lain. Ini sudah bukan untuk jidal. Sekarang Rasul mengatakan seperti ini, yakin atau tidak? Saya tidak yakin. Kalau sudah tidak yakin, ya sudah sana. Nah, saya sudah yakin. Untuk apa kita harus apa? Ya, memperdebatkan sesuatu yang sudah kita yakin. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hati-hati dengan orang yang mungkin mengajak jidal. Ya. Saya sudah yakin bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum adalah khulafaur rasyidun dan mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Dan saya juga sudah yakin bahwasanya istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah istri-istri beliau di dunia dan istri-istri beliau di akhirat, ahlul jannah. Kemudian ada orang datang dari kalangan orang-orang yang sesat, yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, ya orang-orang Syiah, Rafidhah. Ya. Mencela istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, datang kepada kita ngajak debat, Abu Bakar itu dari surga. Kalau sudah seperti itu, sudah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Dia mengatakan, saya punya dalil. Ya. Abu Bakar tidak di surga. Kita sudah yakin. Nabi mengatakan seperti itu. Jelas, sudah selesai titik. Ini keyakinan saya, itu keyakinan sahabat, itu keyakinan para tabi'in, itu keyakinan atba'u tabi'in, itu keyakinan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya sama keyakinannya tentang khulafaur rasyidun. Sudah selesai. Bukan untuk diperdebatkan. Ini prinsip yang kedua. Dan masih banyak prinsip-prinsip yang lain. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, dan muslimat rahimani rahimakumullah. Jadi seorang harus berjalan di atas prinsip. Yang prinsip itu telah digariskan dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam urusan dunia, saya dan panjenengan semangat dalam berpegang prinsip. Karena kita tidak ingin rusak dunia kita. Lalu apa pendapat Anda semuanya? yang di hadapan kita adalah urusan agama ini. Yang itu akan kita petik sebentar lagi. Tidak tahu kapan kita mati. Mungkin nanti, mungkin besok. Kalau kita tidak berusaha memegang prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini perkara yang tentunya rugi bagi kita semuanya. Dan sebagai penutup, jangan kita lupa untuk menyerahkan urusan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi petunjuk jalan yang lurus. Jangan ada yang bertanya, loh, saya kan sudah Islam, sudah lurus, sudah tidak perlu lagi minta hidayah. Oh, enggak. Setiap sholat kita disuruh membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Karena kemungkinan salah memilih jalan masih terus ada. Sampai kita mati. Sampai kita masuk surga, baru selamat. Jelas kita selamat kalau sudah masuk surga. Makanya kita terus minta kepada Allah dan bahkan wajib untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ini doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi wasallam. Doa yang diajarkan untuk kita membacanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai, diberi kita kemudahan untuk selalu berjalan di atas hidayah Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.